Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jemaah rahimakumullah, kita memasuki season tanya jawab dan ini ada beberapa pertanyaan yang beragam, maka mohon maaf kalau kami pilih terlebih dahulu yang sangat berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini. Di antara pertanyaan yang masuk adalah, Ustadz, salah satu sifat Allah adalah istiwa. Sebagian umat Islam memahami beristiwa berarti Allah menempati ruang di suatu tempat itu, padahal itu tidak mungkin bagi Allah. Tolong jelaskan makna istiwa menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pemahaman seperti yang ditanyakan tadi menyebutkan kelaziman dari sifat-sifat Allah dengan apa yang ada pada makhluk, ini pemahaman yang sangat menyimpang. Pemahaman seperti ini menjadikan sifat-sifat yang pantas bagi kebesaran dan keagungan Allah dikiaskan pada apa yang ada pada makhluk. Setelah itu ditolak. Maka orang yang melakukan ini terlebih dahulu dia menyerupakan Allah, kemudian menolak sifat-sifatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang mengatakan bahwa istiwa di atas arsy harus menempati ruangan? Ruangan itu makhluk. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dan paling besar. Allah ada di atasnya. Sesuai yang Allah beritakan tentang dirinya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sifat yang pantas bagi kemuliaannya sehingga dikatakan sifat ini mengandung konsekuensi buruk? Jawabannya tidak. Justru akalnya yang terbatas, tapi dia berusaha untuk menghukumi Allah dengan akalnya, mensifati Allah dengan apa yang ada pada makhluk manusia. Ini jelas tidak dibenarkan. Jadi sudah kita bahas sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau di kalangan makhluk saja satu sifat bisa berbeda-beda hakikatnya, seperti yang saya bahas kemarin, kalau kita mengatakan kaki, itu berbeda antara kaki meja, kakinya kursi, kaki ayam, kaki manusia, berbeda-beda. Padahal sama-sama kaki namanya, kaki bukit dan yang lainnya. Sifat maknawi, kalau kita mengatakan halus atau lembut, manusia yang halus atau manusia yang lembut beda dengan kain yang halus atau kain yang lembut. Padahal sama-sama namanya lembut atau halus. Jadi sifat itu diartikan kepada siapa dia dinisbatkan, baru kita bisa mendefinisikannya. Karena masing-masing sifat ketika dinisbatkan kepada makhluk, maka artinya bisa mengandung arti berbeda-beda, apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ahlu sunnah mengartikan istiwa artinya adalah al-ulu wal-irtifa, tinggi dan di atas. Ini sesuai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, al-aliyu dan al-a'la, yang maha tinggi, yang berada di atas semua makhluknya. Itulah sifat yang pantas bagi kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, cara yang paling mudah untuk memahami dan meyakini Asma'ul Husna itu bagaimana? Tolong jelaskan, syukron. Ya barakallahu fikum, tidak ada cara yang lebih mudah daripada membaca Al-Quran dan merenungkannya. Karena Al-Quran itu dipermudah sebagai petunjuk. Walaqad Asma'ul Husna. Asma'ul Husna, iya ya, anda faham. Ya, jadi tidak ada yang lebih mudah daripada memahaminya dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Maksudnya memahami Asma'ul Husna dalam ayat-ayat Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena Al-Quran itu petunjuknya dipermudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Jadi memahami al-asmaul husna adalah dengan membaca nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita renungkan penjabarannya yang diterangkan dalam ayat-ayat tersebut. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita merasa berat karena kemampuan kita untuk membaca Al-Quran atau merenungkan penjabarannya terbatas, maka kita baca bukunya para ulama yang mengumpulkan keterangan tentang masalah ini. Seperti yang saya katakan tadi, kitab Fiqih Asma'il Husna, Fiqhul Asma'il Husna tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badr, yang juga sudah diterjemahkan alhamdulillah, ini sangat membantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, seorang hamba berbuat taat apakah memang kehendak Allah? Begitupun yang berbuat maksiat, karena ada asma Allah Al-Jabbar. Bagaimana penjelasannya? Iya. Ketaatan dan perbuatan maksiat semua terjadi dengan kehendak Allah, tapi ini perkara yang gaib, tidak kita ketahui. Ketika seseorang yang normal, yang waras, dihadapkan padanya dua makanan, satu makanan enak, satunya makanan beracun, kalau dia waras, kira-kira apa yang dipilih? Makan yang enak. Tidak ada orang waras yang mengatakan, ah saya makan yang beracun karena ini takdirku. Bodoh dia. Dia diberi kemampuan untuk memilih. Dia belum tahu apa yang terjadi, tapi dia memilih sesuatu yang mencelakakan dirinya. Allah menakdirkan segala sesuatu, tapi Allah menjelaskan, ini jalan keselamatan, ini jalan keburukan. Jangan ikuti jalan keburukan. Manusia diberikan kemampuan memilih, kekuatan untuk berbuat, yang pada saat itu di hadapannya ada dua pilihan, harusnya dia memilih yang baik. Sehingga ya, bukti yang menunjukkan manusia itu dihukumi sesuai dengan pilihannya dan kemampuannya berbuat, jika ada perbuatan yang dilakukan tidak sengaja, manusia tidak dihukumi. Orang yang berpuasa, yang makan dengan sengaja dan tidak sengaja, apakah beda atau sama hukumnya? Beda. Kenapa berbeda? Karena satunya dengan pilihannya, satunya bukan dengan pilihannya. Contoh lebih sederhana lagi, kita sedang jalan, tiba-tiba dari pohon ada anak kecil yang lompat atau jatuh di hadapan kita. Kita akan tanya, kenapa? Kalau dia bilang, saya jatuh, kita kasihan kan? Kasihan, makanya hati-hati. Kalau dia bilang, saya lompat, apa yang kita katakan sama dia? Ya kapok kamu, siapa suruh lompat. Tercela dia, karena kalau lompat berarti dengan pilihannya sendiri. Kalau jatuh berarti bukan dengan pilihannya sendiri. Ini menunjukkan secara akal sejak manusia bisa membedakan kalau perbuatan itu dengan kehendak itu dihukumi, kalau bukan dengan kehendak maka tidak dihukumi. Adapun nama Allah Al-Jabbar tadi salah pemahaman. Al-Jabbar itu bukan kita artikan maha memaksa, bukan. Al-Jabbar itu diambil dari kata-kata al-jabru yang artinya menyempurnakan kekurangan, memperbaiki kekurangan hamba-hambanya. Di samping juga mengandung arti maha perkasa, maha kuat. Begitu, itu pengertian daripada Al-Jabbar. Naam. Ustaz, ana seorang yang diberi kelonggaran rezeki, tetapi terkadang saya sangat berat untuk berinfak. Apakah ini berarti makrifah saya kepada Allah kurang? Mohon nasihatnya. Ada pertanyaan mas, saya dikirim ke SMS. Baca. Intinya dia banyak harta tapi kadang tidak suka berinfak. Apakah itu karena makrifahnya kepada Allah kurang? Iya jelas, itu menunjukkan kurangnya makrifah terhadap Allah. Kalau dia mengetahui bahwa harta yang dimilikinya itu yang menetap adalah yang disedekahkan, dan dia mengetahui bahwasanya harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, kalau dia ingin dapatkan balasan keutamaannya maka digunakan di jalan Allah, maka dia tidak akan berbuat demikian. Jadi ini menunjukkan imannya kurang. Hendaknya dia berdoa kepada Allah dan mengetahui hartanya itu akan bermanfaat kalau digunakan untuk kebaikan. Baikan. Kalau dia tetap menahan hartanya, pertanyaannya apakah dengan ditahan hartanya tidak akan habis? Tetap akan habis. Harta, jiwa, raga manusia itu tetap akan tercurahkan. Cuma dua pilihan. Kalau bukan di jalan kebaikan, maka di jalan nafsu atau kesia-siaan. Makanya tidak diinfakkan di jalan Allah pun ya sudah akan dikeluarkan di jalan hawa nafsu dan kebutuhan yang lain. Kalau disimpan-simpan pun ya dia tidak akan juga akan dibawa di akhirat nanti untuk ahli warisnya atau untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya setelah dia. Makanya ini merupakan kerugian. Hendaknya dia ingat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma sadaqat mana qasat sadaqatun mil mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sembelihan, memerintahkan kepada keluarganya untuk dibagi kepada orang-orang miskin, setelah pulang beliau bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari daging kambing tadi? Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Ma baqiya ghairu katifiha?" Tidak tersisa kecuali tinggal bagian lengan, bagian pundaknya saja. Yang lain sudah dibagikan, tidak ada yang tersisa kecuali bagian pundaknya saja. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Bal baqiya kulluha ghairu katifiha. Justru semuanya tertinggal selain bagian pundaknya saja yang tidak tertinggal. Karena semuanya kekal. Justru bagian pundaknya yang tidak disedekahkan itu yang tidak kekal, dia yang akan habis. Inilah pemahaman orang yang mengenal keutamaan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah mudahkan kita untuk memiliki sifat-sifat mulia demikian. Naam. Ustaz, apabila kita hendak memahami asma wa sifat, apakah kita hanya dengan menghafal Asmaul Husna saja? Ini sebentar, Ustaz. Oh, iya. Ada pertanyaan, mungkin antum yang mengatakan tadi. Tadi ketika selesai ceramah ada perkataan seorang ustadz yang menggandengkan antara Yahudi dan Saudi. Apakah sama masalah bantuan muslim Saudi dan perbedaan? Nah, ini salah faham jelas. Itu ustadz tadi itu bercanda. Dia ingin menjelaskan ma'had ini alhamdulillah tidak terikat dengan bantuan baik orang kafir maupun orang muslim. Jadi tidak ada hubungannya menggandengkan antara Israel tadi sama Saudi. Ya. Ini pemahaman yang terlalu tinggi. Iya. Melebihi dari kadar yang sesungguhnya. Allah musta'an. Ya, tadi Ustaz juga ada yang tertulis, enggak, belum saya baca. Oh, begitu ya. yang ini. Sudah, Nek? Apabila kita hendak memahami asma wa sifat, apakah kita hanya dengan menghafal Asmaul Husnanya saja? Iya. Tentu saja tidak. Yang namanya keutamaan menghafal atau ihsa menghitung Asmaul Husna maknanya adalah memahami artinya dan mengamalkan kandungannya. Kalau sekedar menghafal tidak diamalkan, terus apa manfaatnya? Atau digunakan sebagai zikir-zikir yang tidak disyariatkan, seperti orang yang menyebut Allah Allah Allah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim. Apalagi seperti yang saya contohkan kemarin, kalau sakit telinga sebut nama Allah yang berhubungan dengan pendengarannya. As-Sami As-Sami As-Sami untuk penyakit telinga. Jadi nama Allah itu hanya untuk menyembuhkan telinga orang. Kalau sakit mata, Al-Basir, Al-Basir, Al-Basir, Maha Melihat, Maha Melihat. Ini semua tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW. Memahami isinya, setelah kita mengetahui itu adalah nama Allah, kita pahami kandungannya, kita amalkan konsekuensinya. Ini kemarin sudah kita pernah bahas waktu kita menjelaskan tentang keindahan Al-Asma'ul Husna. Naam. Ustaz, mohon penjelasan tentang bahwa Allah turun setiap malam, bahwa Allah turun setiap penghujung malam, agar kami tidak salah faham tentang masalah tersebut. Iya, barakallahu fikum. Hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Tidak ada yang perlu disalahfahami dalam hadis ini kalau seandainya kita tidak menerapkan kaidah makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dalam pikiran kita yang kita bahas makhluk, kita akan pusing. Ini yang kita bicarakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Makhluk saja bisa berbeda untuk sifat-sifat yang seperti saya jelaskan tadi, apalagi untuk Allah yang menetapkan bahwa dirinya beda sama makhluk. Sekarang, turun dari tangga, contohnya untuk makhluk, turunnya manusia sama turunnya misalnya kambing berbeda caranya, padahal sama-sama turun namanya. Untuk makhluk berbeda. Jadi kalau kita itu membatasi dengan kesempitan pikiran kita semua tentang Allah harus sama dengan makhluk, itu akan menjadikan seorang terseret kepada pemikiran yang bisa menjadikan dia kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan untuk Allah sifat, itu wahyu, dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Kalau ada orang yang memprotes, Allah mengatakan dirinya melalui lisan Rasulnya, dia turun. Ada yang protes, seolah-olah dia ingin mengatakan apa? Saya lebih tahu tentang Allah, tidak pantas sifat ini bagi Allah, meskipun Allah tetapkan bagi dirinya. Kira-kira ada yang lebih kurang ajar daripada ini? Allah menetapkan, dia menentang. Seolah-olah dia mengatakan ini tidak pantas meskipun Allah tetapkan. Yang pantas adalah pikiran saya. Itu kan konsekuensinya. Jadi kita memahami tentang Allah itu berdasarkan kesempurnaan dan keagungannya. Allah Maha Hidup, Al-Hayyu, hidup. Apakah sama dengan hidupnya makhluk? Tidak sama. Hidupnya Allah tidak berakhiran. Allah ada, makhluk juga ada. Apakah sama keberadaannya? Tidak sama. Jadi semua, kalau satu hal tidak sama, maka dalam sifat-sifat yang lain pun tidak boleh kita menyamakannya. Itu yang pertama. Kalau yang ditanyakan mungkin ada juga mungkin apakah ini maksud pertanyaannya atau yang tadi, mungkin saya enggak tahu. Sepertiga malam yang terakhir atau di akhir malam. Kan berbeda-beda di setiap tempat. Di Saudi sama Indonesia sepertiga malam terakhirnya ya beda. Ini kembali kepada kaidah makhluk. Makhluk itu terbatas sama ruang dan waktu. Kalau Allah, bagaimana mungkin dibatasi sama makhluknya? Sekali lagi, ini semua muncul karena apa? Kita selalu memaksakan apa yang kita pahami dalam pikiran kita untuk kita terapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha Besar, Maha Sempurna, dan tidak serupa dengan makhluknya. Nah, Ustadz, bagaimana tentang pendapat orang yang tidak terlalu mementingkan untuk memperbaiki bacaan sholat dan Al-Qur'annya? Karena walaupun bacaannya salah, Allah kan Maha mengetahui yang dimaksud. Iya, barakallahu fikum. Kalau begitu enggak usah baca sekalian. Allah mengetahui apa yang dalam hatinya kan? Enggak usah baca, tidak usah sholat sekalian kalau begitu. Allah kan mengetahui keinginannya, niatnya. Ini semua batil. Ini akan menggugurkan semua agama kalau ada pemahaman seperti ini. Allah mengetahui niatnya orang, tidak usah berbuat. Mengetahui hatinya, tidak usah baca Al-Quran, tidak usah berzikir. Tidak benar. Al-Quran diperintahkan untuk kita baca sesuai dengan bagaimana Allah waktu menurunkannya. Makanya wajib untuk kita mempelajari bacaan Al-Quran yang membenarkan makna bacaan kita sesuai dengan yang Allah kehendaki. Para ulama membedakan antara membaca, memperbaiki bacaan yang berhubungan dengan arti, sama sekedar hiasan seperti tajwid, keindahan bahasa. Ya, sebagian di antara ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kalau Al-Qur'an itu masalah makhrajnya, artinya sesuainya dengan arti dalam bahasa Arab itu wajib, tapi kalau tajwid dikatakan beliau tidak wajib. Ini pun khilaf, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, wajib juga tajwid. Ala kulli hal, kalau sampai keliru makhrajnya, bacaannya tidak benar, dan ini sangat disayangkan. Di antara ikhwan kita yang menjadi imam di masjid-masjid, ada yang bacaannya tidak pantas. Kalau ini orang awam kita masih bisa maklumi, tapi ini ikhwan yang sudah mengenal sunnah, kenapa dia tidak berikan waktu untuk bisa belajar, apalagi dia berposisi sebagai imam masjid? Tentu ini sangat parah. Hendaknya dia belajar agar dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, agar menjadikan sholat berjamaah tersebut tidak bermasalah dalam hal kesempurnaan atau kesahannya, karena ini merupakan tanggung jawabnya. Dan imam adalah dhamin, kata Nabi SAW, penanggung jawab dari semua pelaksanaan sholat berjamaah dalam hal kebaikan atau keburukannya. Ustadz, saya pernah mendengar ceramah di Rojak TV bahwa syaitan itu bukan makhluk, tetapi syaitan adalah sifat. Mohon penjelasannya. Tidak mungkin di Rojak TV ada ceramah seperti ini. Salah paham, insya Allah salah paham. Syaitan itu makhluk. Syaitan itu makhluk yang juga sifatnya bisa dimiliki oleh sebagian manusia yang kemudian melakukan perbuatan atau sifat-sifat yang diperintahkan syaitan. Tapi syaitan adalah makhluk. Hadis-hadis yang sahih dan mutawatir menyebutkan tentang syaitan dengan bentuknya, iblis dengan bentuk-bentuknya. Jadi tidak mungkin kalau ada radiologi yang menyerangkan seperti ini, karena tidak mungkin. Ini pemahaman yang menyimpang dari sunnah, pemahaman bid'ah. Tidak mungkin itu ada di roja TV atau radio roja. Ini kesalahan insya Allah yang mendengarnya. Mungkin ketika orang tersebut menjelaskan makna syaiton secara asal dari kata-kata syaitona, itu artinya apa, sifat buruk atau yang lainnya, tapi syaiton itu adalah makhluk. Nah, mungkin satu lagi karena terbatasnya waktu. Ustaz, ini agak lain. Ana minta penjelasan bukti apa saja yang mendukung pernyataan bahwa Syiah itu bukan Islam. Bukti apa saja yang mendukung bahwa Syiah itu bukan Islam? Pemahaman Syiah yang saat ini tersebar adalah pemahaman yang sangat bertolak belakang dengan dasar-dasar keislaman. Contohnya, mereka meyakini Al-Quran yang kita miliki kurang 10 juz. Ini jelas keyakinan kufur, bukan dari Islam. Contohnya, mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan kufur, tidak dibenarkan dalam akidah yang benar. Karena mengkafirkan para sahabat berarti mengkafirkan apa yang mereka bawa. Yang mereka bawa adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Islam akan rusak karena sumbernya diragukan atau pembawa-pembawa sumbernya diragukan. Kemudian mereka menghina kemuliaan dan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai segi. Seperti tadi, mengkafirkan mayoritas para sahabat berarti mengatakan secara tersirat pendidik mereka tidak beres. Tujuannya adalah untuk menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti waktu mereka mengatakan na'udzubillahi min dzalik, Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada seorang pun yang beriman yang tega mengucapkannya, apalagi meyakininya. Keyakinan yang sangat buruk. Wanita yang mulia, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disucikan dan dinyatakan kesuciannya dari atas langit ketujuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tuduh dengan tuduhan yang keji tersebut, na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah keyakinan kufur, dan banyak keyakinan-keyakinan kufur yang lainnya belum tentang sifat-sifat ketuhanan yang mereka anggap ada pada para imam mereka. Kemudian amal-amal ibadah yang sangat menyimpang dari Islam. Makanya semua imam madhab yang empat dan para ulama sunnah menyatakan mereka adalah bukan dari pemahaman yang sesuai dengan Islam, bukan dari kalangan kaum muslimin. Mereka adalah pemahaman yang sesat, bahkan sesatnya sampai pada tingkat keyakinan yang kufur, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Fadil Abdullah bin Taslim hafizahullah taala yang telah memberikan pemaparan di pagi hari tadi dan penjelasan tentang atau jawaban dari soal-soal yang sampai di meja kami. Semoga semua ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian mohon maaf kepada sebagian ikhwah yang soalnya belum bisa terjawab, ya, mohon untuk dimaklumi. Dan akhirnya dengan selesainya acara tanya jawab ini, berakhir pulalah daurah syar'iyah kita pada hari ini. Semoga sekali lagi kita bisa mengambil faedah dan manfaat yang besar dari pertemuan kita ini, sehingga pengenalan kita kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan kita dan Tuhannya seluruh alam ini, akan menjadi lebih baik, sehingga kita semakin bagus dan benar dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku atau mewakili panitia mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam kami menyambut atau yang lainnya, atau bahkan mungkin ada di antara jamaah yang tidak atau belum kebagian makan siang, ya. Kalau seandainya ada, ya mohon untuk dimaklumi. Dan insya Allah antum tidak cari itu, tapi antum kesini hanya untuk mencari ilmu, insya Allah taala, sehingga itu tidak menjadi masalah yang berarti bagi kita. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.